atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala atas apa yang Allah Subhanahu wa Taala limpah kepada kita, merasakan keamanan, ketenteraman, dan yang terlebih dari itu semua kita diberi kemudahan untuk menjalankan apa Allah Subhanahu wa Taala, menjalankan Al-Quran Karim dan Sunnah Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah SAW tidak berwasiat kepada umatnya dengan sesuatu yang akan mendatangkan keselamatan, kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, kecuali wasiat untuk berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, merupakan hal yang baik bagi kita sekalian untuk saling mengingatkan, saling berwasiat, saling menasihati di antara kita untuk semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Taala dan hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena itu sudah menjadi kewajiban kita, kewajiban bagi setiap muslim untuk menuntut ilmu syar'i. Dalam hadis hasan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga diriwayatkan dari beberapa sahabat yang lain yang saling menguatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, talabul ilmi fadhilatun 'ala kulli muslim, menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, yanbaghi lirajul an yukrima waladahu 'ala al-'ilm fa innahu mas'ulun 'anhu. Sudah sepantasnya bagi seseorang memaksakan anaknya untuk mempelajari ilmu, mendalami ilmu syar'i, karena dia akan bertanggung jawab, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Taala tentang anak-anak mereka. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semangat dalam menuntut ilmu, mengkaji ilmu secara bertahap, sedikit demi sedikit, bertambah setiap hari hingga Allah Subhanahu wa Taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang berlimpah, ilmu yang melimpah, yang kita menuntutnya dengan ikhlas mengharap dari Allah Subhanahu wa Taala. Dan di antara ilmu yang terpenting, bahkan yang paling penting, yang harus menjadi perhatian dari setiap talibul ilmi untuk bersemangat dalam mempelajarinya dan mendalaminya, memahami dengan baik, adalah ilmu tauhid, ilmu aqidah yang merupakan hak Allah Subhanahu wa Taala pada hamba-hambanya di saat mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Mempelajari ilmu tauhid merupakan ilmu yang terpenting yang harus dipahami oleh setiap muslim. Sebab dengan ilmu tauhid seseorang memahami bagaimana cara seorang hamba beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Taala, hak peribadah, yang jauh dari berbagai macam noda-noda syiriknya, noda-noda kekufuran. Sebab dengan syirikan dan kekufuran menyebabkan seorang akan mendapatkan kesengsaraan hidup di dunia dan di akhirat. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni selain itu bagi siapa yang menghendaki Allah Tabaraka Ta'ala. Ilmu tauhid merupakan inti dari dakwah seluruh para nabi dan rasul. Yang pertama kali yang mereka mengajak umatnya adalah beribadah kepada Allah Tabaraka Ta'ala dan tidak menyebutkan dalam beribadah kepada ini. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa ijtanibu at-taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul yang mereka sengaja menyuruh kepada umatnya hendaknya kami beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi ibadah kepada taghut, segala sesembahan yang sembah dari selain Allah Tabaraka Ta'ala. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidak akan mengutus dari sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari seorang rasul melainkan kami telah menghidupkan dan memerintahkan kepadanya bahwa la ilaha illallah ma'budun, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Azza wa Jalla, maka hanya kepada Allah kami beribadah. Dan mempelajari tauhid ma'asyarakat, selama Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi umur kepada kita sebagai ilmu tauhid adalah merupakan ilmu yang wajib untuk dipelajari, didalami, dipahami dengan sebaik-baik pemahaman agar kemudian seorang tidak terjatuh dalam perkara-perkara syirik dalam keadaan ini tidak sadar bahwa dia terjatuh dalam perbuatan syirik dan kekufuran tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad dari sahabat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, انطلقت مع ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم. Suatu ketika aku bersama Abu Bakar Siddiq mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Abu Bakar, la syirku akhfa min dalil an-nam." Wahai Abu Bakar, sesungguhnya perbuatan syirik itu lebih tersamarkan dari langkah semut, lebih samar dari langkah semut. Jadi terkadang seorang terjatuh dalam perbuatan syirik dan benar ini tidak merasa bahwa kita perbuatan syirik ya. Dia menyatakan bahwa itu adalah perkara yang mubah. Bahkan mungkin sebagai menyangka bahwa itu adalah salah satu amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang menyangka bahwa seseorang yang datang ke kuburan di atas suara Kalau kemudian dia meminta pada pemilik kuburan tersebut, dia menganggap ibadah satu ibadah, satu amalan, yang mana seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Terlebih lagi jika adanya sebagian orang-orang yang mengajak kepada kesyirikan tersebut, berkuburan tersebut, dengan mengatasnamakan agama dan memasukkan hadis atas nama Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, "Idza a'jabtumul qubur fa'alimu bi ashabil qubur." Apabila kalian dalam kondisi merasakan kesulitan dalam hidup kalian, mengalami problem dalam kehidupan, datang pemilik kuburan. Jadi kamu datang, kalau punya di kamu meminta berdoa, berdoa kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang datang yang berdoa Rasulullah, apa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umat yang untuk menyebutkan Allah Tawarabu Ta'ala Asmu'a huwa ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ma'asya Allah Yusuf Rasulullah, sehingga kamu tidak mereka punya dalam musyrikan dalam keadaan mereka tidak merasa bahwa itu adalah perbuatan syirik disebabkan dalam kejadian dan masa buruk dari mempelajari tauhid Allah Azza wa Jalla. Lashirku akhfa min dalil nadl. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan syirik itu lebih tersembunyi, lebih tersamarkan dari makasih. Siapa yang mendengarkan makasih? Tidak ada yang mendengarkan makasih. Syirik lebih tersamarkan. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, ada syirik illa man ja'ala Allah ilahan akhar." Wahai Rasulullah, bukankah perbuatan syirik itu adalah seseorang menjadikan sesembahan bersama dengan ibadah yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia beribadah kepada Allah, dia juga menetapkan selain Allah Azza wa Jalla sebagai sesembahan, bukan ekstensi. Sebagian menyangka bahwa yang namanya syirik itu adalah kalau seorang datang ke patung lalu dia sujud di hadapan patung, itu saja dikatakan perbuatan syirik. Selain dari itu tidak dianggap sebagai perbuatan syirik. Sebagian menyangka bahwa tidak ada perbuatan syirik itu adalah ketika seseorang menetapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa inilah Tuhan, inilah sesembahan yang dia mentahnya, dia sujud di hadapannya, lalu dia menyangka bahwa itulah syirik. Yang lain bukan perbuatan syirik. Datang ke kuburan yang dianggap sholat lalu kemudian meminta kepada penghuni kuburan tersebut, selamatkan aku, keluarkan aku dari kuburnya, aku hadapi datang kepada Tuhan sendiri. Dia meminta kepada Tuhan Allah Azza wa Jalla, dia menyangka bahwa itu amal besar. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau kembali memerankan tadi. Beliau mengatakan, "Walladhi nafsi biyadihi lasyirku akhfa min dalil nahl." Demi Allah yang juga berada di tangannya, perbuatan syirik itu lebih tersamarkan dari langkah semua. Kembali kita ini diperkuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang namanya perbuatan syirik itu tidak hanya berkaitan dengan seorang yang datang kepada satu benda, satu makhluk dari selain Allah Azza wa Jalla, lalu dia menyembah, lalu dia sujud di hadapan. Syirik itu lebih tersamarkan. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ala adlu ala syirik, idha qultahu ذهب عنك الشرك قليله وكثيره. Maukah aku ajarkan kepada kalian? Sesuai apabila aku mengucapkannya, maka akan hilang kesyirikan darimu. Sedikit awal. Kul, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ucapkanlah. Engkau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung diri kepada dari perbuatan syirik. Jangan pernah aku sadar, aku mengaku. Dan aku beristighfar, memohon ampun kepada Allah dari perbuatan syirik yang aku tidak sadar, aku tidak mengetahui. Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan kepada kita pentingnya belajar tauhid. Seseorang terjadi dalam perbuatan syirik yang tak sekadar dia tidak sadar bahwa dia dalam syirik, itu adalah kekufuran. Maka tidak seperti apa yang dipahami oleh dan dikatakan oleh sebagian mereka yang tidak mementingkan belajar tauhid. Mereka mengatakan tauhid itu 3 hari cukup untuk belajar. 3 hari belajar tauhid selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah dalam fase Makkah sebelum dia berhijrah ke Madinah selama 13 tahun. Beliau mengatakan tauhid Allah subhanahu wa ta'ala, mengokohkan tauhid di dalam jiwa-jiwa para sahabat selama 13 tahun. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah, pentingkan belajar tauhid. Belajar tauhid adalah ilmu yang paling wajib yang dipelajari oleh orang muslim. Faham dengan sebaik-baiknya. Tetapi kepada para penuntut ilmu untuk belajar tauhid Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita akan terus merasa khawatir dan khawatir terjadi dalam kekuburan, terjadi dalam syirikan. Siapa yang merasa aman? Siapa yang merasa aman dari terjadinya seorang dalam perbuatan syirik, perbuatan kufur? Nabi Allah Khalilullah Ibrahim alaihi salam tidak merasa aman dari keturunan beliau. Demikian pula dari beliau sendiri bekerja dalam syirik. Wa'idh qala Ibrahim rabbi an hadha al-bala' al-aminan wa'idh mudriki wa baniyan an'ahda basnam. Ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, jadikan negeri ini sebagai negeri yang aman dan jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah berhala, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ibrahim Al-Dayni rahimahullah ta'ala, tatkala menyebutkan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, dia beliau mengatakan, "Wa man ya'malu al-balaa'a ya Ibrahim." Siapa yang merasa aman? Aman dari terjatuhnya seorang dalam syirik. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam merasa khawatir, Al-Khalil merasa khawatir dirinya dan keturunannya terjatuh dalam perbuatan syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang merasa aman? Jangan seorang merasa aman. Wah, saya sudah belajar kitab ini, sudah belajar kitab itu, belajar kitab ini, belajar kitab itu. Berpindah dari satu kitab ke kitab yang lain, kalau mungkin dia merasa aman, tidak masuk. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah, ini penting. Bahkan yang terpenting bagi seorang talibul ilmi syar'i untuk mendalami tauhid, memahami kaidah-kaidah tauhid sumbernya kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nasihat yang pertama disampaikan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Ketika Luqman Al-Hakim mengatakan kepada anaknya, dia menasihati, wahai anak muda, engkau itu bukan Allah SWT. Beliau tidak mengatakan kepada anaknya, berbaktilah kepada orang tua, sambung sidang terang, berbuat baiklah kepada manusia. Yang pertama yang dinasihatkan adalah la tusyrik billah. Jangan engkau menyebutkan Allah SWT. Sesungguhnya perbuatan syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Maka di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini pelajaran penting dari Luqman Al-Hakim untuk menjadikan fokus utama dalam mendidik anaknya, mengajarkan anaknya tauhid Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari tauhid, tauhid uluhiyah, yang dengannya seorang hamba beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian pula tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Karena masa kita sekarang ini, ma'asyiral mukminin, mempelajari tauhid terasa lebih penting dan sangat penting. Sebagai ketika kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang memiliki berbagai macam pemahaman, pemikiran, munculnya berbagai macam pemahaman-pemahaman yang sesat dan menyesatkan, pemahaman komunis, pemahaman Syiah, Rawafidh, liberal dan yang lain, yang ini semuanya hal yang paling utama yang ada pada mereka, penyakit yang paling utama yang ada pada mereka dalam perkara tauhid dan tauhid dan Allah SWT. Di sana ada orang-orang mereka di tauhid rububiyah, menyembah kepada selain Allah SWT, bahkan tauhid rububiyah mereka juga, meskipun secara lahir seperti komunis yang terpisah, mengingkari ada jawab, mengingkari ada jawab yang menciptakan alam semesta, mereka juga. Demikian pula jangan ada yang mengingkari tauhid asma wa sifat, mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mengingkari sifat-sifat Allah Tabaraka wa taala yang Allah Subhanahu wa taala menyifati diri dengannya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifati Allah dengan sifat-sifat tersebut, dengan nama-nama tersebut. Namun kemudian diingkari. Di sana masih ada orang mengatakan bahwa Allah itu makhluk. Tapi berarti menginjak dia isi Al-Quran tadi. Dengan kesamaan agama, mengaitkan Al-Quran, menginjak-injak Al-Quran tadi dengan alasan bahwa itu makhluk. Apa masalahnya? Al-Quran makhluk. Kadang-kadang para ulama sepakat, para ulama sepakat, barang siapa yang mengetahui bahwa isi sebuah kitab itu adalah Al-Quran ini ayat Allah SWT, lalu dia menghinakan dia melemparkan ke tempat yang kotor, atau dia menjadikan sepakat para ulama bahwa itu riddah, menyebabkan seorang menjadi murtad dan keluar dari Islam. Sekarang para ulama, ini kita dari sana. bukan dari saya, dari yang lainnya. Sehingga menjadi poin terlalu mudah, terlalu mudah menyesat-sesatkan orang. Ini dari para ulama. Mereka menyebutkan Al-Qur'an dari kebinasaan. Siapa seorang muslim yang tidak marah dengan alasan bahwa Al-Qur'an sebuah keyakinan, sebuah aqidah yang dihormati Imam Sunnah Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal apabila Imam Rahimahullah Ta'ala rela disiksa dengan berbagai macam siksa, dipenjara untuk mempertahankan aqidah yang ini. Beliau melewati tiga khilafah, mulai dari masa khilafah Ma'mun, kemudian dilanjutkan oleh khilafah Al-Mu'tasim, kemudian khilafah Al-Waris, hampir kurang lebih 14 tahun, mulai dari tahun 2018 hingga 2018 hingga 2022, tahun 2022 hijriah. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berpindah dari satu siksaan ke siksaan yang lain, dari satu penjara ke penjara yang lain, sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberi kemudahan kepada beliau dengan datangnya hadirnya berikutnya mutawakkil. Beliau keluar dari penjara, lalu kemudian as-sunnah dimuliakan jadi al-sunnah. Mengapa beliau rela di sini? Mengapa beliau rela di penjara merasakan beratnya hidup hanya untuk membela aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Al-Qur'an ini kalamullah, dan kalamullah adalah sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk. Barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, maka dia untuk mempertahankan aqidah. Kata Ali bin Abdullah Al-Madini rahimahullah ta'ala, inna Allah 'adda dhibrain la ta'lika lahuma. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala yawm al-Iddah, wa Ahmad bin Hanbal rahimahullah yawm al-Iddah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan agama ini dengan dua orang tokoh di dalam Islam, tidak ada tiga. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq pada saat terjadinya pemurtadan, di saat beliau diangkat menjadi khalifah, maka beliau memerangi para murtadin. Dan pada masa Imam Ahmad rahimahullah yaumul mihnah, di masa beliau mendapatkan ujian, ketika itu pemerintahan pemahaman mereka dikuasai oleh kaum Mu'tazilah, Jahmiyah, dari Khalifah Al-Ma'mun yang pernah belajar kepada seorang tokoh Mu'tazilah, Abu Hudayr Al-Allah. Lalu kemudian dia mengangkat salah seorang menteri yang diangkat oleh Khalifah Al-Ma'mun, salah seorang tokoh dari tokoh Mu'tazilah, Ahmad bin Abi Wahab, yang berpemahaman dengan pemahaman Jahmiyah, nisbah kepada Jahmi bin Safwan, yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dan nama Allah Azza wa Jalla. Pemahaman Jahmiyah, Jahmi bin Safwan, yang mengambil pemikirannya dari Al-Ja'd bin Dirham. Al-Ja'd bin Dirham yang mengambil pemahamannya dari Bayan bin Sana'an Al-Nahdi. Bayan bin Sana'an Al-Nahdi ini seorang yang berpaham bahwa yang berkeyakinan bahwa ada sifat-sifat ketuhanan pada diri Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. dari tanah jahil dia mengambil ilmu. Baik di tanah nahdi mengambil ilmu dari Ibnu Ukhti Lati Ibn Azam, keponakan dari Nabi Ibn Azam. Keponakannya Qalu mengambil ilmu dari Qalu Nabi Ibn Azam. Siapa Nabi Ibn Azam? Sebagai mengatakan dia adalah seorang Yahudi, dan sebagai mengatakan dia seorang munafik, sebutu Yahudi. Nabi Ibn Azam yang pernah dihidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata sangat ilmu jahiliyah sampai sana. Sampai pada seorang Yahudi dan seorang munafik. Sebutu Yahudi. Al-Jahid Jirham ketika dia menyebarkan pemahamannya di tengah kaum muslimin, ditangkap oleh seorang gubernur yang berkuasa pada saat itu di Irak, Khalid bin Abdul Qasim. Ketika tiba hari raya Idul Adha, hari raya kurban, maka Khalid ini digiring keluar dalam keadaan berikat, lalu kemudian diperlihatkan di hadapan kaum muslimin. Sambil berdiri berkhutbah, beliau mengatakan, "Dhahu taqabbala Allahu hayakum, fa inni al-yawma udhahi bil ja'il dirham, fa innahu ankara anna Allah 'azza wa jalla ittakhadha Ibrahim khalila wa anna Allah 'azza wa jalla kallama Musa tadlima." Silakan kalian berkhutbah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima kurban kalian. Pada hari ini aku berkhutbah dengan jahat bin dirham. Disebabkan karena kita mengingkari bahwa Allah Azza wa Jalla menjadikan Ibrahim sebagai Khalilullah, dan dia juga mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara kepada Musa dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Dia mengingkari. Lalu kemudian beliau pun turun dari mimbarnya ketika dia sedang membeli Al-Jahdi Jirham, tokoh jahiliyah. Akan tetapi pemikiran tidak berhenti sampai di muncul jahil sahabat yang lebih pandai merasuk jiwanya, menyebarkan bid'ah. Dan di antara salah satu pemahamannya adalah Al-Quran makhluk, diambil oleh kaum Mu'tazilah, dijadikan sebagai pemahaman resmi pemerintah. Siapa yang tidak mengucapkannya, siapa yang tidak menyebutnya, maka ia akan disiksa atau bahkan dibunuh, dipenjara. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala di Yerusalem menghadapi fitnah itu. Kata para ulama, kalau seandainya Imam Ahmad rahimahullah dan beliau kumpulan, beliau terpaksa, seandainya Imam Ahmad rahimahullah mengikuti permintaan mereka untuk mengatakan Al-Quran makhluk meskipun dalam kondisi mukjizat dan dalam terpaksa, maka kaum muslimin akan menjadi mu'tazilah, akan berpaham dengan pemahaman mu'tazilah. Karena Imam Ahmad rahimahullah jadikan sebagai panutan pada saat itu. Mereka menunggu apa perkataan Al-Imam Ahmad rahimahullah. Maka beliau dengan kesabarannya, dengan keteguhannya, dan kesepamahannya di atas al-haq, di atas sunnah, maka beliau dengan tegas menyatakan Al-Quran kalam Allah, bukan makhluk. Kalau saya katakan makhluk menghadirkan, beliau rela di sini. Jangan tidak sama fitnah yang saya ini itu berakhir pada masa lima tahun. Tidak ada berlanjut. Berapa banyak sekarang orang mengatakan bahwa Al-Quran itu buatan Muhammad atau manusia? Berapa banyak orang mengatakan bahwa Al-Quran itu buatan manusia? Hasil orang pikir dari soal yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak orang yang berkeyakinan bahwa Al-Quran itu makhluk? Bukan karena Allah, dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak sedikit pula ya, menggunakan bahasa sama, namun pada akhirnya kembali pada akhirnya Mu'tazilah. Seperti mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu ibarah hikayah an-kalamillah. Quran itu hikayah dari kalam Allah. Hikayah dari kalam Allah. Seperti pemahaman Al-Gulabiyah, pemahaman Sa'idin Gulab, atau pemahaman Al-Syair mengatakan bahwa Al-Quran ibarah an-kalamillah. Jadi bukan Al-Quran kalam Allah, tapi Al-Quran ibarah atau hikayah an-kalamillah. Hikayah itu ya, berarti bukan kalam Allah, tapi menghikayatkan, mengungkapkan ungkapan dari kalam Allah. Karena mereka berani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara itu tidak bukan pembicaraan yang ada suaranya, berhurufnya. Bagi mereka kalam Allah adalah kalam nafsan. Kalam Allah adalah kalam nafsan yang ada pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terkembang wilayah dan ba'ab walayah dan jazah. Tidak terkembang, tidak bermain-main kalam Allah itu. Jadi bagi mereka kalam Allah itu satu, yaitu yang ada pada diri Allah SWT. Sehingga tidak bermain-main. Jadi bagi mereka perintah, larangan, pernyataan, pertanyaan dan seterusnya, bagi mereka semua sama, tidak ada beda. Ayat la taqrabu zina itu sama dengan ayat wa aqimus shalah wa atu zakat, sama. Tidak ada perbedaan antara Taurat, Injil, Zabur dan yang lain. Ada yang perbedaan itu bukan dalam umum, tapi ungkapan dari kalam Allah. Paham? Dan jangan bingung. Dan memang kalau kata dalam ahli sunnah membingungkan. Buat orang yang bingung. Lalu ketika Musa alaihi salam mendatangi sebuah tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang penuh berkah, lalu kemudian terjadi dialog. Bukan yang membangun kesedihan Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara kepada Musa dengan sebenar dan pembicaraan. Kata mereka yang didengarkan oleh Musa bukan suara Allah, bukan suara Allah. Mungkin malaikat Allah sendiri bagi mereka tidak bisa berbicara, yang didengarkan suaranya. Alasannya kalau dikatakan Allah itu berbicara dengan suara yang didengar, ya berarti sama dengan makhluk, menyerupakan Allah dengan makhluk. Tidak ada yang mengatakan bahwa kalam Allah kalam nafsan yang tidak ada suara, yang tidak bisa mengungkapkan dengan sesuatu yang didengar karena makhluknya. Berarti apa bedanya menisbatkan kalam Allah kepada orang seperti hanya orang bisu, orang bisu yang tidak mampu mengungkapkan apa yang diinginkan kecuali dengan isyarat. Orang bisu dengan isyarat, di situ ada juru bicaranya.